بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لنجد كان شرح كتاب التوحيد masih bab yang ke-30, bab qaulillahi ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Kemarin kita sampai ke dalil pertama dalam bab ini, wa qauluhu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. التوبة آية 24. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar memberikan peringatan dan ancaman kepada orang-orang yang mencintai keluarga, istri, anaknya, kemudian juga mencintai hartanya, mencintai kaum kerabatnya, perniagaannya, bisnisnya, tempat tinggalnya, istananya, lalu mengutamakan itu semua di atas itu semuanya atau sebagiannya. Ya, nggak harus semuanya dianggap lebih penting, nggak, mungkin sebagian dari yang disebutkan ini juga terkena ancaman, apalagi kalau semuanya diutamakan di atas apa? Di atas melaksanakan perintah yang Allah wajibkan, yang memang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ahabba ilaikum minallah, ay min amrillah, ومن شريعته ورسوله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Lebih kalian dahulukan, lebih kalian cintai, lebih kalian pentingkan daripada melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih kalian dahulukan daripada berjuang di jalan Allah. Apa ancamannya? Fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Maksudnya intadhiru madza yahill bikum min iqabi. Tunggu saja hukuman yang nanti bakal menimpa kalian. Kemudian ada sebuah hadis di sini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, sahibu Fathul Majid, wa rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud wa lafdhu lahu min hadits Abi Abdurrahman Al-Khurrasani an Atha Al-Khurrasani عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حديثnya ابن عمر yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda إذا تبايعتم بالعينة, bila mana kalian sering berjual beli dengan cara عينة. Apa itu bai'ul 'ainah? Bai'ul 'ainah itu misal ada seseorang Ahmad misalnya menjual handphonenya kepada Abdullah dengan cara tempo seharga 1 juta misalnya. Temponya berapa? Tempo 1 bulan. Serahkan HP-nya kepada Abdullah, saya jual ini ya, dengan tempo 1 bulan seharga 1 juta. Kemudian HP itu dijual balik oleh Abdullah kepada Ahmad, tapi cash, tunai. Harganya berapa? 800 ribu misalnya, atau 900, atau 990 ribu, tunai. HP-nya balik lagi kepada Ahmad. Ahmad mengeluarkan uang sesuai kesepakatan, dijual berapa misalnya? 900 ribu, ambil 900 ribu. Bulan depan dia dapat uang berapa? 1 juta. Seakan-akan HP ini hanya jadi wasilah untuk minjemi dengan riba. Paham ya? Uang ini saya kasih sekarang 900 ribu, bulan depan kau kembalikan 1 juta, HP-nya kan balik lagi ke saya. Nah itu namanya bay'ul 'inah. Jadi itu mengandung riba terselubung. Sepintas nampaknya jual beli dia, tapi hakikatnya, nah, idza tabaya'tum bil 'inah, kata Rasulullah, kalau kalian itu sudah biasa berjual beli dengan cara 'inah, wa akhadtum adznabal baqar, kalau kalian ibaratnya terlalu gandrung dengan ternak kalian, mengikuti ekor sapi, itu bahasa kiasan bagi orang yang demikian tersibukkan dengan ternaknya. Waradhitum bizzar', dan kalian merasa puas, senang dengan hasil kebun kalian bercocok tanam. Wataraktumul jihad, dan kalian gara-gara itu semua atau gara-gara sebagiannya, kalian akhirnya malas untuk jihad fisabilillah. Karena berjihad itu penuh resiko, penuh pengorbanan. Apa yang akan Allah berikan? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan jadikan kalian itu terkungkung, dikuasai oleh dhulla, kehinaan. La yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah. Wibawa kalian jatuh. Enggak ada lagi yang segan sama kalian. Tidak ada lagi yang menghargai kalian sebagai umat. Dibikin bulan-bulanan oleh musuhnya. Itu kehinaan. Besar jumlahnya, tapi jadi kuli. Jadi kuli di negeri sendiri. 250 juta. Tapi semuanya ini hanya konsumen. Dia selalu bergantung kepada beberapa gelintir orang. Beberapa gelintir orang ini kalau naikkan harga, semua menderita. Monopoli dikuasai. Ini bentuk dari kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian rujuk kepada din kalian. Jadi sebetulnya dari sini ada rumus penting untuk menjadi bangsa yang disegani. Kalau dia itu umat Islam, maka rumusnya cuma satu, rujuk kepada din, baru kalian akan diberi wibawa oleh Allah, diberi power, diberi kehormatan, diperhitungkan oleh lawan. Adapun tanpa itu, enggak. Dan rujuk kepada din berarti dia mendahulukan perintah-perintah din ini di atas hawa nafsunya. Dia kalahkan aturan-aturan din, aturan syariat di atas kesenangannya beternak, kesenangannya bercocok tanam, kesenangannya berniaga, berjual beli dan sebagainya. Kalau dia mencintai sesuatu, maka alasannya karena Allah. Dan kalau dia membenci sesuatu, maka alasannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membela seseorang atau suatu kelompok atau suatu pemikiran, maka juga karena Allah mengajarkan pemikiran tersebut, mengajarkan akidah tersebut, atau karena kelompok itu mengajarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan ajaran Allah. Mungkin juga kalau dia membenci suatu pemikiran, suatu kelompok atau seseorang, maka juga alasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita singgung ayatul mahabbah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Cuma satu buktinya orang yang benar-benar cinta dan loyal sama Allah itu adalah dia pasti ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanpa itu, maka itu hanya kebohongan. Berikutnya, wa'an Anas radhiyallahu anhu, dalil yang kedua dari hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik fi sahihain ya. anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman seseorang di antara kalian sehingga, atau tidaklah seseorang dia di kalian itu dianggap mukmin yang benar sehingga dia lebih mencintaiku daripada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia, termasuk dirinya sendiri. Karena dia kan manusia tuh, seluruh manusia berarti termasuk dirinya sendiri, harus dinomor dua kan. Dan cinta kepada Rasul itu dinomor satu kan. Tapi cinta kepada Rasul itu yang seperti apa? Nah, kalau dia cuma ngaku-ngaku, hanya diwujudkan dengan misalnya solawatan atau perayaan hari kelahirannya Rasulullah, tapi sunnahnya yang lebih penting dari itu, ajaran Rasulullah yang jauh lebih penting dari itu, kan Rasulullah akan mengajarkan banyak hal toh, banyak hal yang diajarkan Rasulullah, nggak cuma satu dua, ada yang merupakan bagian yang termasuk arkanul Islam dan arkanul iman. Jelas ini punya prioritas yang gak bisa disamakan dengan hal-hal yang sifatnya tidak dipersyaratkan untuk mengesahkan keislaman seseorang. Gak bisa disamakan. Orang tidak merayakan maulid, apakah dia murtad? Gak kan? Hatta menurut orang yang merayakan maulid, mereka gak berani memurtadkan orang yang tidak merayakan maulid. Orang yang tidak melakukan solawatan misalnya, apakah dia berarti otomatis seperti seorang yang terjerumus dalam zina, seperti seorang yang terjerumus dalam syirik akbar misalnya, membunuh orang lain? Tidak. Tapi orang yang melakukan hal-hal yang itu masuk kategori syirik akbar, jelas dia telah menginjak-injak sunnah Rasulullah SAW. Walaupun tiap hari solawatan, walaupun tiap minggu maulidan, gak cuma tiap tahun, tiap minggu dia maulidan. Karena Rasulullah lahirnya hari Senin, tiap hari Senin saya mau rayakan maulid misalnya. Tapi dia langgar musuh bebuyutan dari dakwahnya Rasulullah itu asyirk, perbuatan syirik. Karena apa? Ya karena macam-macam, mungkin karena kejahilannya dia, mungkin karena hawa nafsunya dan lain-lain. Nah, ini enggak masuk kategori orang yang mencintai Rasulullah. Melebihi dirinya, melebihi keluarganya, melebihi orang lain, tidak. Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu. Bahkan Allah SWT mengajarkan nabinya untuk bersikap tegas kepada orang yang menolak tauhid, meskipun orang ini melindungi dakwahnya Rasulullah. Siapa itu? Abu Thalib. Rasulullah ini kepingin balas budinya Abu Thalib. Tak mintakan ampun, tidak boleh sama Allah. Makana lin nabiyyi ayyas wa makana lin apa namanya? Walhasil ada ayatnya yang mengatakan sama sekali tidak diperbolehkan nabi itu memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Wa in kanu uli qurbah, walaupun mereka adalah karib kerabatnya sendiri. Setelah jelas mereka menjadi penduduk jahanam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim yang ingin memintakan ampun buat bapaknya, cuman Ibrahim ini beda kasus, bapaknya musuh memang. Kalau ini pamannya tidak memusuhi, artinya tidak menghalang-halangi Rasulullah untuk menyebarkan dakwah. Tidak juga menjelek-jelekan beliau, tidak. Bahkan membela, mengorbankan anak kandungnya demi keselamatan keponakannya. Rela diboikot 3 tahun di Syi'ib Bani Hashim, perkampungan Bani Hashim, tanpa ada suplai logistik, tanpa ada orang yang bermuamalah jual beli maupun yang lainnya kepada mereka. itu semua dia dia lakoni demi loyalitasnya kepada ponakannya yang satu ini. Tapi ada hak Allah yang lebih dari itu yang dilanggar oleh Abu Thalib. Di sini Allah mengajari Rasulullah untuk bersikap tegas. Yang bisa beliau lakukan, dan ini sifatnya pengecualian, hanyalah syafaat. Sebetulnya syafaat itu untuk orang musyrik gak bisa, kecuali syafaatnya Rasulullah buat Abu Thalib. Tok, Abu Lahab gak dapat. Ya, gak dapat Abu Lahab. Abu Thalib tok, karena Abu Lahab musuh. Abu Thalib juga musuh, cuman ringan kadar permusuhannya dibandingkan dengan Abu Lahab. Dan syafaatnya juga gak seberapa, cuma naik grade tapi tidak pernah keluar dari neraka. Dari yang level paling bawah naik hanya apa itu menggunakan sandal dari nar, begitu dipakai mendidih otaknya. Tapi nggak mengeluarkan dia dari neraka, nggak, karena udah ada aturan umum. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu ketetapan Allah, sudah umum itu. Siapapun yang masuk kategori kafir min ahlil kitab maupun minal musyrikin, maka dia tempatnya fi nari jahannam khalidina fiha. Baik. Jadi mendahulukan cinta kepada Rasulullah itu ada aturan mainnya. Ya, harus tahu apa yang dicintai Rasulullah, gitu loh. Kaidahnya gampang sih. Kalau kita mau cinta sama Rasulullah, maka cintai semua yang dicintai Rasulullah dan benci semua yang dibenci oleh Rasulullah. Udah, itu intinya sih. Kalau tanpa itu bohong, ya bohong. Ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu, hadza wallahi la am hadza la amrullahi syani'u. Ya, engkau bermaksiat kepada Allah tapi engkau mengaku-ngaku cinta Allah. Ini sangat buruk sekali ini ucapan ini, kata salah seorang penyair. Qauluhu la yu'min ahadukum. Ini hadis muttafaq alaih ya. La yu'minu ahadukum. Ada la an-nafiyah. Ini iman apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah al-iman al-wajib. Yani kamalul iman tapi kamalul wajib. Jadi yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, bukan keabsahan iman. Imannya sah tapi tidak sempurna, dan kesempurnaan itu terbagi menjadi dua. Ada al-kamalul wajib, ada al-kamal al-mustahab. Kesempurnaan yang harus, kalau enggak berarti masih terhitung bermaksiat, terhitung berdosa. Ada kesempurnaan yang sifatnya anjuran, kalau enggak diwujudkan tidak dianggap bermaksiat, tapi dia meninggalkan sesuatu yang memiliki fadilah. Di sini yang dinafikan adalah kesempurnaan yang wajib. Jadi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman yang sifatnya wajib. Adapun kesempurnaan iman yang sifatnya sunnah, maka tidak pernah disinggung-singgung dalam Al-Quran maupun sunnah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan beliau terkenal dengan istiqra'nya ya, terkenal dengan daya telaah serta luasnya telaah beliau terhadap dalil-dalil syar'i, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Dari sekian ungkapan baik ayat maupun hadis yang mengandung unsur penafian iman, maka yang dinafikan itu tidak mungkin kalau hanya kesempurnaan yang sunnah saja. Paling tidak minimal yang dinafikan itu dalam bahasa Al-Quran maupun bahasa hadis adalah kesempurnaan wajib. Sehingga semua orang yang tidak seperti itu terancam dia dengan siksa Allah. Ya. Wa in arada annal manfi al kamalul mustahab fa hadha lam yaqa qattu fi kalamillahi wa rasulihi. Qalahu Syekhul Islam rahimahullah. Barang siapa mengklaim cinta kepada Rasul tanpa mau mengikuti sunnahnya, tanpa mendahulukan sunnah Rasulullah di atas tradisinya, di atas ajaran leluhurnya, di atas kebiasaannya, faqad kadzab, ya dia bohong. Kama qala ta'ala wa yaquluna amanna billah wa birrasul wa ata'na. Mereka mengatakan pakai fi'il mudhari. Mereka senantiasa mengatakan, kami ini sudah beriman kepada Allah, sudah beriman juga kepada Rasulullah, kita juga sudah taat. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Setelah mereka mengatakan begitu, mereka berpaling dari apa? Ya dari perintah Allah, dari sunnah Rasulullah. Sebagian dari mereka yang tadinya mengatakan kami ini senantiasa percaya kepada Allah dan Rasul dan senantiasa taat, kemudian sebagiannya berpaling. Setelah ngomong begitu dia berpaling, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma ulaika bil mu'minin. Allah mengatakan mereka itu tidak beriman sebetulnya. Bohong mereka kalau bilang beriman. Ini surat An-Nur ayat 47. Jadi dengan dinafikannya keimanan orang-orang yang berpaling dari taat kepada Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwa syarat sahnya iman kepada Rasulullah adalah dibarengi dengan taat. Sebetulnya setiap muslim, setiap mukmin itu pasti dia cinta sama Rasul dalam kadar minimal. Kadar minimal, kadar yang merupakan syarat disahkannya iman seseorang, ini harus ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hanya saja besar kecilnya itu berbanding lurus dengan besar kecilnya keimanan dia. Makin besar kecintaannya, makin besar keimanannya, makin cinta dia sama Rasulullah dan makin apa namanya komitmen dia dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Makin kencang dia mengamalkan sunnahnya Rasul, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin tinggi dia percayanya sama Rasulullah SAW. Bahkan ketika orang satu dunia bilang B, Rasulullah bilang A, dia nggak peduli. Asalkan hadisnya sahih valid, Rasulullah bilang A, saya percayanya A. Gak urusan saya sama yang B. Nah, ini makin cinta dia kan makin seperti itu, makin fanatik dia sama Rasulullah SAW. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa 'ammatun nasi idza aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'alal Islam waltazamu syara'i'ahu. Rata-rata manusia ketika dia beralih dari kekufuran masuk ke dalam pangkuan Islam, atau kasusnya dia sudah Islam sejak lahir dan dia ini komitmen terhadap syariat-syariat Islam, wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulihi fahum muslimun. Dan orang-orang yang baik tipikal pertama, yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, maupun yang Islamnya sejak lahir, dan kedua tipe ini sama-sama iltizam, ini penting ya, sama-sama komitmen konsekuen. Iltizam itu artinya ya'taqid luzumahu, meyakini bahwa syariat Islam itu berlaku atas dirinya. Dia tidak bisa mengecualikan dirinya dari kewajiban untuk tunduk kepada syariatnya. Itu maksudnya iltizam itu begitu. Paling tidak ada pengakuan. Adapun mengamalkan semuanya, enggak ada yang seperti itu. Enggak ada orang yang mengamalkan semua ajaran Islam. Siapa contohnya? Enggak ada. Ya Rasul paling. Adapun yang lain pasti ada kekurangan, ada. Tapi paling tidak dia harus meyakini bahwa syariat Islam ini berlaku atas dirinya. Saya harus tunduk. Keyakinan ini tidak ada tawar-menawar. Itu maksudnya apa namanya? Waltazamu syara'yahu. Banyak orang yang salah dalam menerjemahkan kalamnya Syekhul Islam ini, sehingga akhirnya muncul takfiriyun. Gak iltizam nih, gak komitmen dengan syariat. Hari ini dia sholat, besok dia gak sholat. Ini murtad ini. Kemarin bilang riba haram. Kalau bilang riba haram, haram ya. Kemarin bilang bunga bank haram. Terus dia nabung di bank. Ini gak iltizam dengan syariat. Tuh dia nabung di bank. Tapi apakah itu berarti dia meyakini riba itu halal? Gak mesti. Gitu loh. Jadi iltizam di sini adalah i'tiqad luzum. Meyakini bahwa itu mengikat dirinya. Aturan ini mengikat dirinya. Orang yang seperti itu, jadi saya ulang lagi biar lengkap, biar enggak gagal paham ya. Mayoritas orang-orang yang masuk Islam setelah tadinya kafir atau yang lahir sebagai muslim, kemudian dua-duanya ini meyakini bahwa syariat Islam itu wajib dia laksanakan, dia konsekuen. Dan ini juga tidak berarti cukup meyakini, tidak. Ada kalanya iltizam di sini tidak hanya secara i'tiqad. Bahkan hakikatnya begitu, tidak hanya iltizam secara i'tiqad tanpa mau beramal sama sekali. Nah, ini enggak benar. Tapi kalau orang meyakini iltizam ini harus mengamalkan semuanya, ini enggak benar juga. Ada yang itu tidak bisa tidak harus diamalkan, tapi ada yang tidak harus begitu. Adapun meyakini, maka ini berlaku untuk semua orang. Meyakini kan enggak perlu istita'ah toh. Enggak perlu kemampuan kan, cukup keyakinan gitu loh. Makanya semua yang sifatnya keyakinan itu enggak ada toleransi di sini. Enggak ada toleransi sedikit pun enggak ada. Karena tidak perlu bersusah payah untuk meyakini sesuatu. Wa kanu min ahli ta'atillahi, min ahli ta'ahlillah wa rasulih. Dan dia ini secara zahir tergolong orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Fahum muslimun, maka mereka dianggap sebagai kaum muslimin. Wa ma'ahum imanun mujmalun, mereka juga memiliki iman yang sifatnya global. Secara umum mereka percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada yaumul qiyamah, dan kepada al-qadha wal qadar. Dianggap secara umum iman mereka kepada rukun iman yang enam ini sah. Ya, minimal kadar minimalnya sudah mereka penuhi. Makin taat mereka, makin sempurna imannya. Lakin dukhul haqiqatil iman ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'a. Akan tetapi masuknya hakikat keimanan dalam hati mereka itu enggak bisa serta-merta, sedikit demi sedikit. Proses ya, makin banyak dia mengenal Allah, otomatis naik imannya. Tapi kalau dia baru beriman, baru tahu Allah itu ada, Allah pencipta, Allah begini, ya mujmal dasar banget ini imannya. Tidak mungkin keimanan orang yang baru masuk Islam seperti ini sama dengan keimanan orang yang sudah belajar tentang asma'ullah, sifatullah, syariat Allah, kemudian dia amalkan juga itu. Enggak hanya dikaji secara teoritis, tapi juga secara praktis. Apalagi dia dakwahkan sehingga dia merasakan lezatnya iman, manisnya iman itu. Nah, ini terjadinya sedikit demi sedikit melalui proses. Makanya orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Arab Badui mengatakan amanna kullam tu'minu qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum merasuk benar-benar. Kayak ini baru pemula lah dalam hal ini. Sudah azan ya, kita azan dulu. Baik, kita lanjutkan masih sambungan dari kalam Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Lakinna dukhula haqiqatil imani ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'a. Akan tetapi masuknya hakikat keimanan dalam hati mereka itu terjadinya sedikit demi sedikit. In a'tahumullahu dhalik, itu pun kalau Allah akhirnya memberikan hakikat keimanan itu, membiarkannya untuk masuk ke dalam hati mereka. Wa illa, tapi kalau tidak, fa katsirun minan nas la yasiluna ilal yaqin wala ilal jihad. Banyak orang yang tidak pernah mencapai tingkat yakin dan tingkat jihad sampai mau berkorban demi keyakinannya. Walau syukiku la syakku. Dan banyak di antara orang ini yang kalau dibikin ragu-ragu dia, saking lemahnya, karena dia hanya punya kadar minimal. Ini bahayanya jadi orang awam. Bahaya besar orang awam itu. Jangan sekali-kali berdalil enak jadi orang awam. Kalau jahil kan masih diampuni. Iya, tapi antum sekali kena syubhat, tepar antum, lepek-lepek ya, langsung bisa, na'udzubillah, bisa murtad, bisa meragukan keberadaan dengan syubhat yang sangat tipis sekali. Karena apa? Ya karena dia imannya gak punya akar. Bangun gedung mentereng ya, 15 lantai, pondasi cuma 5 meter. Sedangkan gempa 7 skala Richter, satu aja sudah ambruk itu ya, benar. Jadi gak bisa mau muluk-muluk tapi pondasinya lemah. Gak bisa. Mungkin ditarik aja roboh itu gedung itu. Jadi ini bahayanya orang yang tidak meningkatkan kualitas imannya, sehingga yang tadinya itu hanya percaya secara global menjadi keyakinan. Bahayanya apa? Dia demikian mudah dihinggapi oleh keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu kalau dibiarkan, dia bisa membatalkan keimanan. Jadi kekafiran itu tidak terjadi hanya ketika seseorang ingkar saja, tidak. Tapi dia ragu itu sudah cukup untuk mengatakan dia kepada kekafiran. Kalau yang diragukan ini termasuk pokok keimanan. Misalnya meragukan terjadinya hari kiamat. Saya kok masih ragu ya. Ragu itu tidak mengingkari 100%, enggak loh ya. Saya kok masih ragu ini. Apa iya sih hari kiamat itu akan terjadi? Ini sudah cukup ini. Ya, mereka meragukan terjadinya hari kiamat. Beda dengan kalau dia ngingkari. Enggak, ini enggak ngingkari, ragu. Meragukan apa iya sih Allah itu adil? Apa iya sih Allah itu hakim? Allah itu menolong hambanya yang beriman. Kok gak menang-menang itu kaum muslimin di sana itu misalnya gitu. Nah ini bahaya ini. Syubhat ini akan demikian mudah mengenai seseorang dan menjadikan dia ini yang tadinya statusnya muslim menjadi na'udzubillah ya, kafir karena keragu-raguannya tadi. Walau umiru bil jihad lama jahadu. Demikian pula orang yang masih lemah imannya ini, kalau disuruh jihad, tidak akan mau jihad dia. Idh laysa indahum min ilmil yaqin ma yadra'u ar-raib. Karena mereka tidak memiliki ilmu yang sifatnya ilmu yakin. Keyakinan yang sifatnya ilmu yakin. Jadi keyakinan itu ada tiga grade. Pertama, ilmu yakin yang paling sederhana, keyakinan yang didapat karena dia diberitahu, dikasih tahu oleh pihak yang memang memiliki kriteria tertentu sehingga dia percaya dengan kebenaran informasi ini. Itu yakin yang paling rendah. Itu aja masih banyak orang yang belum mencapai tingkat ini. Keyakinan yang sifatnya paling rendah ini masih banyak yang belum berhasil merealisasikannya. Di atasnya itu adalah namanya ainul yaqin. Ainul yaqin itu melihat dengan mata kepalanya. Yang lebih tinggi lagi adalah haqqul yaqin. ya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnahu apa namanya? Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnahu 'ainal yaqin. Adapun hakul yakinnya di surat yang lain, wa innahu la haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'adzim. Al-Waqi'ah. Ala kulli hal, yang ilmu yakin aja ini mereka belum sampai ke sana levelnya. Sehingga dengan mudahnya mereka dibikin ragu. Sehingga dengan mudahnya mereka itu tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Begitu ada keraguan-raguan, langsung dia terkena syubhat itu. Gak cukup kuat ilmunya ini, keyakinannya ini untuk melawan keraguan-raguan tadi. Wala indahum min quwwatil hubbi lillahi wa rasulih. Mereka juga tidak punya cinta yang demikian kuat kepada Allah dan Rasulnya. Ma yuqaddimunahu 'alal ahli wal mal. Yang dengan kecintaan yang kuat ini mereka bisa mengalahkan kepentingan keluarga dan anak-anaknya serta mengalahkan cinta yang mereka kepada harta. Enggak cukup kuat cintanya. Cintanya kepada harta, cintanya kepada keluarga masih lebih kuat daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dia megah untuk jihad. Oh, jihad kan saya harus korbankan keluarga saya. Mereka akan, istri saya akan jadi janda, anak saya akan jadi yatim, saya harus keluar biaya. Fahaulai in'ufu minal mihnah. Nah ini penting banget ini. Kalau antum mau catat-catat yang satu ini. Ya. Fahaulai, mereka yang masih imannya ini dasar banget, yang awam-awam tadi itu, ini hanya akan selamat dengan catatan mereka tidak mendapatkan ujian berat dalam kehidupannya ini. In'ufu minal mihnah. Kalau mereka ini diselamatkan dari mihnah, delalah, nasibnya mujur banget. Gak pernah buka-buka internet, gak pernah ngaji sama Ustadz Syubhat, gak pernah dia ini kumpul sama teman-teman yang mubtadi misalnya ya, sampai akhir hayatnya, dan umurnya nggak terlalu lama juga, dia nggak pernah terkena hal-hal yang menjadi syubhat. Fahaula in'ufu minal mihnah wa matu dakhulul jannah, dan mati tanpa terkena mihnah, tanpa terkena ujian yang berat terkait keimanannya ini, maka mereka akan masuk jannah. Tapi berapa persen yang bisa bebas dari ujian hari ini dengan derasnya arus informasi ya, dengan terbukanya akses bagi siapa saja untuk bicara dan bagi siapa saja bisa mendengarkan siapa saja. Ngeri ya, ngeri. Gak ada undang-undang yang mengatur tentang siapa yang boleh dan layak untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, dan apa sanksinya kalau dia bicaranya ngawur. Ada undang-undangnya? Tidak ada. Tidak ada. Dokter praktek ngawur bisa ditangkap, tapi ustadz ngawur ya, ini yang nuduh dia ngawur yang bisa ditangkap ya, saking ngawurnya. Wa in ibtulu biman yudkhil alaihim syubuhatin. Tapi kalau dia ini mendapatkan musibah ibtila dengan ketemu dengan orang-orang yang memasukkan syubhat-syubhat kepadanya, tujibu raibahum, yang dengan syubhat ini dia jadi ragu. Fa illam yun'imillahu alaihim bima yuzilur raib, dan setelah kena syubhat ini dia tidak mendapatkan karunia Allah dengan misalnya mendapatkan bantahan yang bisa mencabut kembali syubhatnya, bisa menghilangkan kembali, bisa mengusir kembali keraguan-raguannya. Misal sudah kena syubhat, dia enjoy di situ. Ternyata yang selama ini saya pelajari salah. yang benar yang ini. Ya. Kalau itu saya enggak mau lagi belajar di situ. Saya mau belajar sama si fulan aja. Semakin kuat syubhat-syubhat yang dia terima. Dan dia tidak pernah atau tidak mendapatkan nikmat dari Allah dengan dibimbing kepada entah itu buku atau tulisan atau penjelasan yang bisa menepis syubhat itu. Wa illa saru murtabin. Kalau enggak dapat yang ini, mereka akan terus menjadi orang-orang yang dihinggapi keraguan. Wa taqalu ila nau'in minan nifaq. Dan beralihlah statusnya menjadi salah satu orang yang terhinggapi kemunafikan. Karena kemunafikan itu ada dua macam. Munafik karena memang tidak meyakini, ya, enggak meyakini bahwa itu benar. Enggak, saya enggak percaya memang. Lisan saya bilang iya, tapi hati saya enggak pernah percaya. Itu jenis kemunafikan. Ada lagi munafik yang bukan nolak 100%, enggak juga dia percaya 100%, ragu. Ya. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Taradud terus. Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Ini kan menyiksa ini. Seperti orang-orang yang belajar filsafat. Yaitu dia akan hidup dengan senantiasa diragui. Karena apa? Dari awal sudah dikasih racun. Semua itu nisbi. Itu kan menurut antum. Ya, itu menurut antum. Antum merasa Islam yang benar menurut antum. Nah, udah bahaya ini. Nisbi. Kalau segala itu dianggap nisbi, ya kita bilang jalan antum ini juga enggak ada. Loh, saya ada. Ah, menurut antum ada. Saya bilang tidak ada. Saya enggak percaya antum ada. Kan repot toh kalau dinisbikan semua. Enggak ada sesuatu yang hakiki, repot. Nah, karena itu akhirnya mereka senantiasa dihinggapi oleh keraguan. Diajari untuk meragukan dulu, semua diragukan sampai terbukti baru dipercaya. Wa fi hadzal hadits anna al a'mala min al iman li anna al mahabbah 'amalul qalb. Hadits ini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Al hub wal mahabbah itu amalan hati. Di sini dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari keimanan. Berarti iman itu memang mengandung amalan, nggak bisa dipisahkan. Wafihi, hadis ini juga memberi faedah anna mahabbatar rasuli wajibatun, bahwa mencintai Rasulullah itu wajib. Tabi'atun li mahabbatillah lazimatun laha. Mengikuti cintanya dia kepada Allah. Makin cinta kepada Allah, makin ittiba, makin cinta sama Rasul. Lazim. Tidak ada orang cinta Allah benci Rasul. Tidak ada. Ngakunya cinta Allah. Hakikatnya tidak cinta sama Allah. Kalau dia benci Rasul, tidak cinta sama Allah. Fa'innaha mahabbatun lillah wa li ajlih tazidu bi ziyadati mahabbatillah fi qalbil mu'min wa tanqusu bi naqsiha. Karena mencintai Rasulullah itu adalah mencintai orang karena Allah nyuruh kita untuk mencintai dia. Ya. Jadi mencintai karena Allah, sehingga makin dia cinta kepada Allah, makin juga dia akan cintai orang-orang yang Allah cintai. Makin dia gak cinta sama Allah, dia makin gak cinta sama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu. Wa kullu man kana muhibban lillah fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlih. Sebetulnya setiap orang yang mencintai Allah itu mencintai karena Allah dan demi Allah. Hakikatnya mencintai Allah itu cinta karena Allah dan cinta demi Allah. Kama yuhibbu al-iman. Oh ya. Saya rampungkan satu paragraf. kama yuhibbul imana wal amal salih, sebagaimana orang yang mencintai keimanan dan orang mencintai amal saleh, itu cinta karena Allah. Ya. Wahadhi al-mahabbah laysa fiha shay'un min shawa'ib ash-shirk kal-i'timad 'alayh wa raja'ihi fi husuli marghubin min aw daf'i marghubin min wa ma kana fiha dhalika famahabbatuhu ma'a Allah lima fiha min at-ta'alluq ala ghayrihi. Jadi begini, kecintaan karena Allah itu harus murni. Ya. Seperti benar-benar hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang dia cita-citakan, atau untuk menolak apa yang dia khawatirkan bakal mengenai dirinya. Tapi kalau dia punya harapan juga kepada selain Allah, punya tumpuan kepada selain Allah, dan maka ini berarti dia mencintai Allah bersama yang lainnya. Ini mahabbah syirkiyah, ya, mahabbah syirkiyah. Baik, kita berdiri sini dulu untuk kita lanjutkan setelah salatul isya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Masih cukup panjang ternyata syarah tentang atau saya cukupkan sampai akhir syarah terkait dengan hadisnya Anas saja, ya. Qala al-mu'allif, qala asy-syarih Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, fa bi hadza yahsulu at-tamyiz baina al-mahabbah fillahi wa li ajlihi, dengan mengetahui hakikat mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, kita bisa membedakan antara kecintaannya ahlut tauhid dengan kecintaannya orang-orang musyrik. Kalau ahlut tauhid itu murni cintanya, tidak dibagi-bagi, betul-betul karena Allah. Betul-betul yang dia cintai itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang terjerumus dalam syirk fil mahabbah, mereka membagi cintanya, mencintai Allah, cinta juga kepada yang dipertandingkan dengan Allah. Wa bainal mahabbah ma Allah allati hiya mahabbatul andad min dunillah. Karena apa? Karena mereka juga berharap kepada andadnya itu, berharap kepada yang disejajarkan dengan Allah dari sisi mahabbah ini. Mengharapkan suatu saat nanti mereka bisa mendekatkan kepada Allah, mereka bisa mengajukan syafaat untuk para penyembahnya. Ya. Dicintai, saking cintanya mereka bernazar, berkurban, tawaf mengelilinginya. Ini semua adalah sesuatu yang harusnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Taib. Kita cukupkan sampai hadisnya Anas ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya dengan hadis yang keberapa ini? Kedua atau ketiga, ya? Kedua, ya. Taib. Ini ada dua pertanyaan yang masuk. Apa yang harus saya lakukan karena orang-orang di sekitar saya memfitnah ayah saya melakukan ritual sampai tidur di kuburan untuk mencari ilmu kepada jin atau setan? Nah, Mereka bertanya kepada seorang ustaz bahwa ayah saya membunuh paman saya dengan bantuan ular gaib. Mayoritas orang-orang di sekitar saya masih melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Allah dan Rasulullah. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan ini bahwa ayah si penanya difitnah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahwa ayahnya ini melakukan ritual-ritual tidur di kuburan, diantaranya mencari ilmu kepada jin atau setan. Bahkan dituduh membunuh pamannya dengan bantuan ular gaib. Saya jadi agak bingung. Yang nuduh ini orang-orang ahli khurafat atau orang-orang ahli tauhid? Karena dari bahasanya kok dia menganggap perbuatan tidur di kuburan dan mencari ilmu kepada jin itu perbuatan yang mungkar. Tapi kenapa dibilang mayoritas orang-orang di sekitar saya masih melakukan perbuatan yang tidak diajarkan Allah dan Rasulullah? Antum agak bingung gak dengan pertanyaan ini? Iya, jadi bingung juga, saya gak tahu nih. Ya, pertanyaan ayah antum seperti itu apa tidak? Yang antum ketahui tentang ayah antum bagaimana? Itu aja. Bagaimana pendapatnya apabila ada dai yang menyifati Allah dengan istilah Allah Maha Keren? La haula wala quwata illa billah. Bagaimana hukum mengambil ilmu dari dai tersebut? Ilmu apa yang mau diambil? Ilmu kurang ajar sama Allah. Kiranya bab asma wa sifat itu bab sakarepe dhewe gitu ya. Nggak bisa, ini babnya tauqifi. Mabni ala nusus. Kalau ada nas, kita bilang gitu. Nggak ada, diem. Tidak menetapkan, tidak menafikan. Ya, nggak bisa sembarangan seperti ini. Allah Maha Keren, nanti muncul istilah lagi. Apa misalnya? Hah? Nah, ini Abdullah ini bisa masuk kategori wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Harus apa yang akan dijadikan nama Allah itu harus sesuatu yang top bagusnya. Al-husna ay al-muntahi fil husni ghayatahu, al-balighu fil husni ghayatahu, yang mencapai tingkat keindahan yang sudah puncak. Walillahil asma al-husna. Kita akan dikatakan Allah Maha Keren. Kayaknya kayak anak-anak muda aja dibilang keren ya. Ini istilah-istilah yang tidak layak. Enggak boleh orang-orang seperti ini dijadikan sebagai narasumber ilmu. Ya, karena kesembronoan dia dalam menyifati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Indonesia ini maksudnya menyifati Allah, walaupun secara bahasa Arab dia tidak mengungkapkannya dalam bahasa Arab, tapi maksud dia itu ingin menyifati Allah kan. Seperti kalau kita terjemahkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, misalnya al-alim diterjemahkan menjadi yang maha tahu, al-basir yang maha melihat. Jadi padahal itu nama-nama Allah, al-alim, al-basir, al-aziz, itu nama-nama Allah. Sehingga ini merupakan sesuatu yang fatal dalam bab akidah, menunjukkan jahilnya dia terhadap akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bolehkah berkurban dengan cara setor uang kepada panitia kurban sejumlah 3 juta per peserta? Jumlah peserta 21 orang. jumlah uang 63 juta, sapi 1 harga 22 juta, sapi 2 mungkin ini grade-nya ya, harga 21, sapi grade 3 harga 20 juta. Padahal setornya sama, yaitu tiap peserta 3 juta. Ya kalau sama dapatnya cuman sapi 2 dan 3 ya. Yang sapi 1 ini lebih mahal dari 3 juta. Ataukah mungkin ada di antara peserta yang nambahi gitu. Soalnya enggak boleh lebih dari 7 masalahnya. Ya. Kalau berserikat dalam berkorban itu maksimal 7 orang. Kurang boleh. Lebih enggak boleh. Ya, satu sendirian boleh. Tapi kalau lebih dari 7, walaupun yang satu ini cuman ngenepi, enggak boleh. Lebih dari 7 nanti akhirnya yang berkorban. Apalagi kalau waktu kita kayak di SMP SMA dulu, zaman saya enggak tahu zaman antum ya. Satu sekolahan itu. Satu sapi. Itu bukan korban. Latihan korban. Latihan sedekah. Atau beli daging bareng-bareng. Apapun lah namanya, tapi jangan dinamakan sebagai kurban, enggak boleh. Enggak benar itu. Dan enggak akan dapatkan pahala kurban dengan cara seperti itu. Cara membedakan ustaz yang syubhat dan yang menjalankan sunnah. Ya, antum harus tahu dulu akidah ahlu sunnah seperti apa. Kriteria ahlu sunnah seperti apa. Kalau enggak tahu enggak bisa. Baru ngaji mau milih-milih, wah ini ustadznya ustaz sunnah ini. Nah, ini enggak nih syubhat nih. Tahu dari mana? Mungkin yang antum bilang syubhat itu lah ustaz sunnah. Dan yang sebaliknya mungkinlah yang ustaz syubhat. Ya. Enggak bisa lah wong antum enggak punya parameter kok ahlus sunnah itu seperti apa? Sunnah itu apa? Jadi harus tahu dulu. Harus tahu dulu. Nah. Ada lagi? Cukup ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita untuk menghindari syubhat dari mulai sekarang hingga akhir hayat? Yang pertama, yang kedua, di lingkungan saya itu daerahnya tiap kali satu pekan satu minggu itu masing-masing tiap malam ada penceramah. Dan saya sering diajak orang tua untuk ikut ke pengajian penceramah tersebut. Dan yang saya ketahui mereka itu ada terbesit subah-subah kecil ataupun yang besar. Nah, bagaimana saya secara hikmah menolak ajakan orang tua untuk ikut ke pengajian tersebut? Jazakallahu khair. Sebetulnya antum sudah tahu jawabannya. Antum kan tadi pertanyaan yang kedua itu kan antum kepengen menghindar toh. Itu salah satu cara kita tidak terkena syubhat, ya hindari. Hindari. Jangan dekat-dekat dengan orang yang ada indikasi menyebarkan syubhat. Baik orang maupun konten. Konten itu bisa buku, bisa audio, bisa juga video klip, bisa juga website ya. Itu kita menghindar darinya. Teman-teman yang juga punya pemikiran nyeleneh-nyeleneh, jangan bergaul. Begitu dia ngajak bicara yang gak benar, sudah tinggalkan. Jangan didengar. Karena mereka itu memang mencari orang yang mau mendengarkan mereka dengan berbagai macam dalih. Ayo dong kita diskusi. Jangan fanatik. Tahu dari mana kalau antum itu yang paling benar? Kan belum pernah kita diskusikan. Gitu. Nah itu dia cari-cari siapa yang mau mendengarkan bualannya dia ini, mendengarkan subhat-subhatnya ini. Dia ini mau buang sampah, bingung ya. Kenapa antum terima sampahnya? Biar aja dia pikul terus sampah itu. Kalau dia sudah capek, dia akan diem gitu loh. Tapi ketika ada orang yang mau membuka hatinya, telinganya untuk dia, maka dia akan terus semangat. Dan itu nasihat para salaf. Jangan sekali-kali penasaran dengan mereka. jangan pernah memberi kesempatan mereka, dan jangan mau diajak diskusi oleh mereka. Mereka yang saya maksud ini adalah orang-orang yang jelas dia tujuannya menyebarkan syubhat, tujuannya adalah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Biasanya orang-orang seperti ini maunya di depan umum, tidak mau di empat mata. Kalau dia ingin tanya sesuatu, lagaknya aja dia bertanya, tapi sebetulnya dia ingin nyebar syubhat. Makanya dia tidak akan bertanya di majelis-majelis yang sifatnya pribadi. Dia maunya di depan umum. Ayo kita debat terbuka. Lo apa yang mau diperdebatkan? Sesuatu yang saya sudah yakini mau saya perdebatkan lagi dengan Anda yang memang tidak pernah meyakini ini, dan Anda tidak ingin mencari hakikat sesuatu, kebenaran. Bukan itu yang Anda ingin. Saya ingin, saya tahu Anda ini maunya nyebarkan keraguan. Ngapain saya ladeni? Gitu loh. Kalau Anda ingin cari kebenaran, harus, kenapa harus debat terbuka? Kenapa harus debat terbuka? Coba. Apa tujuan dia kira-kira? Lung itu yang butuh dia kok. Saya gak butuh dengan keraguannya dia. Dia yang butuh orang lain ngikutin keraguan itu. Kita sudah yakin. Ngapain kita harus perdebatkan lagi gitu loh. Seperti konyolnya orang yang memperdebatkan kalau matahari itu ada. Loh, kamu gak yakin matahari itu ada? Kenapa harus perdebatkan lagi gitu loh. Saya yakin Allah itu ada. Saya yakin dengan semua arkanul iman. Saya yakin dengan kebenaran semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Ente mau apa? Bilang gitu. Ayo debat bukti, enggak perlu bukti. Cukup Allah yang ngasih tahu, saya percaya. Jadi bikin dia ini kesel. Bikin dia ini gerem. Aku enggak mau diajak debat ya. Ya enggak mau. Dengan kita menerima ajakan untuk berdebat itu sudah kemenangan psikologis buat dia. Dia merasa disejajarkan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anda ahlus sunnah bicara 5 menit. Enggak, biasanya enggak ahlus sunnah dulu yang bicara. Ahli bid'ahnya dulu suruh bicara. Dikasih moderator yang jahil. Mesti moderator jahil, enggak mungkin moderator yang ahlus sunnah. Enggak mungkin. Pasti awam. Ada orang awam kok jadi moderator. Awam enggak bisa nilai mana benar mana salah. Enggak ngerti dia. Sok berlaku adil. Silakan bicara 5 menit. Ya. Maaf Pak, sudah habis. Silakan jawab 5 menit. Batukmu 5 menit. Nyebar 5 subhat, jawabannya 5 menit. Enggak pernah ada ceritanya. Satu subhat dijawab 5 menit. Satu ini 10 menit belum tentu kelar. Dalam 5 menit dia sebarkan subhat sebanyak-banyaknya. Dia tahu enggak akan kejawab semua, percaya. Yang dia inginkan adalah penonton ini kena syubhat semua. Sebanyak mungkin yang nonton, sebanyak itulah orang akan terkena syubhat, dan dia yakin waktu akan habis sebelum semua syubhatnya terjawab. Itu yang dicari. Udah, stop. Sekarang silahkan. Loh kok silahkan? Belum kelar nih syubhatnya dijawab. Mau ditambahi lagi sama dia. Kan gitu. Dan mereka tidak akan ketemu dengan dalil kita. Kan ada ayatnya, ya itu kan ayat menurut tafsiran Anda, itu kan hadis menurut pemahaman Anda, dimentahkan lagi gitu. Ini sudah pengakuan terhadap eksistensi sebuah pemikiran, dan pemikiran ini dianggap berbobot sehingga perlu didiskusikan. Tapi kalau kita tidak pernah membuka diskusi dengan orang-orang yang memang tujuannya bukan cari kebenaran, ya dia akan padam dengan sendirinya. Tidak laku kok fikrohnya dia. Tidak ada orang mau dengerin omongan dia ya. Diajak debat pun tidak pernah diladeni. Imam Ahmad tidak pernah meladeni. Imam Malik juga tidak pernah meladeni. Tapi kalau yang tanya ini adalah orang yang ingin mencari kebenaran, dan dengan adab-adabnya, kemudian yang ditanya itu bisa menjelaskan, dia wajib jelaskan. Tidak boleh dia sembunyikan ilmunya. Jadi kita harus tahu yang bertanya ini apa, siapa dia. Bagaimana hukumnya skripsi yang dikerjakan dengan software bajakan? Ya, praktek bajaknya itu keliru. Hukum skripsinya ya, kalau skripsi itu hasil karya antum, bukan plagiat, ya, sesuai dengan metodologi ilmiah, dan itu akhirnya diterima di ACC, ya sah-sah saja. Tapi tidak berarti kemudian gara-gara softwarenya bajakan kemudian skripsinya tidak sah. Enggak harus seperti itu. Kecuali kalau skripsi itu yang ngerjain orang lain pakai software asli, itu malah enggak sah. Nah, yang ngerjain orang lain walaupun softwarenya asli semua, ya, komputernya pun bukan rakitan, komputer yang branded, ya, tapi yang garap orang lain diakui punya dia, ini enggak sah. Ijazah yang keluar itu ijazah aspal. Kalau buat ngelamar kerja, dapat kerjaan berujung berimbas kepada gajinya, enggak halal. Ya, karena gaji didapatkan setelah dia diterima sebagai karyawan atau pegawai, dan dia diterima sebagai pegawai karena dia memiliki ijazah. Ya, kalau ini tidak menjadi milik dia, pekerjaan juga bukan milik dia, gaji juga bukan milik dia, nyambung terus bahaya. Tapi kalau itu hasil jerih payah cuma dia itu pakai software bajakan, ya dia tinggal minta ampun aja kepada Allah, kemudian segera dihentikan. Kalau sudah terlanjur, ya kita lihat yang punya siapa. Kalau yang punya muslim, sedekahlah Anda untuk orang tersebut. Kalau orangnya masih sudah enggak bisa dilacak lagi, ya ini berarti bentuk mengambil hak seseorang tanpa izin dengan cara mengembalikan. Tapi nek mengembalikan piye? Membajakan. Ya Allah alam, mungkin caranya adalah dengan bersedekah senilai dengan harga program itu untuk orang yang memiliki. Kalau dia muslim, kalau dia kafir, ya beli aja, beli software asli itu sebagai bentuk pertanggungjawaban antum telah menggunakan software bajakan. Karena orang kafir itu juga terlindungi hartanya selagi dia bukan kafir harbi. Selama dia masih masuk kategori zimmi atau mu'ahad atau musta'man, maka dia termasuk maksum, maksumud dami wal mal, terlindung atau terjaga harta dan nyawanya, enggak boleh dilanggar. Baik, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.